Kita tak pernah menyangka ini semua akan terjadi. Mungkin kita telah lupakannya hingga akhirnya berikan cobaan ini hilang semua milik kita. Petik hikmah dari segala yang terjadi. Tuhan, mohon lepaskan semua cobaan dan penderitaan ini. Tuhan, beri kami kekuatan untuk bisa menghadapi ini. Kita terlalu sombong, anggap diri kita yang paling hebat, sampai kita melupakannya hingga akhirnya berikan cobaan ini. Kita pasti akan hilang, kita pasti akan kembali padanya. Tuhan, mohon lepaskan semua cobaan dan penderitaan ini. Kami kekuatan untuk bisa menghadapi ini. Hanya Engkau yang sanggup tenangkan gelisah resah di hati. Semua cobaan dan penderitaan ini, Tuhan, beri kami kekuatan untuk bisa menghadapi ini. Hanya Engkau yang sanggup tenang. Kami yang terbaik.